Bismillah, alhamdulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para ulama, para kiai, zaki, kami kalau hormati pangarsanipun sepuh bin Ismu Universitas Nahdlatul Ulama. Oh, pro sesepuh ikamaru nah, hadirin al hadirat ki dawa napa Indonesia iya ini niku sing em engko nem yem pariyem disosor meriyem padhi alhamdulillah. Niki kita semua masih sempat talgia santri Radhatul Ulum murid-murid pun Gus Pam, Gus Najib mboten salah nek guyangan ta. Ini satu yang hari ini lumrah. Ada yang tidak lumrah di sekota yang kayak Jogja, santri punya semangat untuk kembali berkumpul, bernostalgia sering dengan kesibukannya masing-masing. Ini rodok tidak umum. Berapa tahun yang lalu rodok tidak umum. Kalau beberapa tahun yang lalu biasa reuni ya di pondoknya, walaupun di kampusnya biasanya bikin organisasi untuk menyempatkan acara pengajian langka. Nah, ini waktu yang langka. Pertanyaannya dorong ini sebenarnya semata-mata murni masalah kerinduan atau ada persoalan gitu. Yang dorong orang satu alumni pesantren ini murni kerinduan atau ada persoalan. Saya harap dua-duanya, ada kerinduan dan memang harus ada persoalan. Kerinduan ya gini wis terobati lah, wong namanya santri pernah tumbuh bersama, au gudiken bareng. Kita disik-disian nganggo simpak. Itu kerinduan itu memang kadang buta. Santri itu begitu. Liwet terus ketele dintuti ngono. Bahwa lagi tidur terus drijine dinehi telek. Terus dikileni irunge terus. Itu benar-benar sesuatu yang sangat indah untuk dikenang. Dan hampir itu yang membuat santri itu punya kerinduan. Kadang jengkel lagi melayu banter tiba. Napa? Ngidei ilere kon biasa. Utawa di tahasus dai Arab ngono. Terus tangi turu diodolku. Tahu apa ya banyak. Nah, itu sing biasane membuat santri itu yonal untuk ketemu. Mulai dari krungu sola-sola melayu utawa turu ning wekle. Karena itu yang kemudian membuat santri itu punya ikatannya daya lekat untuk ingin bersama-sama dan selalu bersama-sama. Mulai dari ndingke pondok putri. Rilawas enggak tahu kalau santri zaman now. Rilawasnya gitu seneng didahui yai kono ya le resik-resik neng pondok putri. Masya Allah wis oleh itu sudah wis pokoknya kaya oleh wahyu. Ayo le santri resik-resik neng pondok putri. Anti putri kelayapan lo iyung ngerti-ngerti oleh itu. Semoga itu adalah sesuatu yang tetap bisa kita rasakan walaupun kerinduan-kerinduan itu akan menjadi sesuatu yang dengan pola seperti itu orang ini akhirnya punya ikatan emosional yang takkan lah. Yang kedua, kita ini memang menghadapi persoalan. Nah, semoga ini disadari, persoalan yang tidak dialami oleh santri. Santri ini tidak mengalami apa-apa. Santri ini biasa saja. Di sebelah kita, ini ada fase orang mengalami dirah. Yang santri enggak ngalami. Nah, ini ada orang mengalami ghirah. Yang santri sudah enggak. Ghirah apa? Ghirah dalam beragama is. Yang santri sudah enggak ngalami, santri sudah lewat ghirah fase itu. Nah, santri mengalami proses pembelajaran dari pengin lari sampai kepeksa. Sampai terima. Santri itu mengalami masa pengin lari. Titip no pertama, neng pojok lemari. Sengko nek wis fase itu lewat, so, Jumatan apa jamaah kepeksa, jamaah ora digundul, sampai nanti mengalami fase iso trimo, bahkan mau ya santri ini menjadi satu generasi di dalam Islam etan. Kumunan gitu ya. Ada anak-anak yang berada pada jalur di samping santri ini hari ini. Di kota. Masa kecil tidak mengalami fase seperti sampean ini. Fase kecilnya begitu indah. Itu indah orang ngalami terus. Kudiken lu ndak ngalami. Lah tiga begitu agak mengalami ghirah untuk raga beragama. Ini biasanya lebih bersemangat. Semangat gitu. Kenapa? Karena belajar agama ini sudah didahului oleh semangat, oleh ghirah. Jadi ghirahnya sudah tumbuh. Baru kemudian semangat beragamanya ini. Karena belajarnya ini tumbuh dari semangat. Dan santri kan enggak. Belajarnya tumbuh karena kepeksa. Jadi belajarnya itu kepeksa sih. Orang-orang dan santri terus mondok semangat. Elah yang nongwangi sana yuk. Aku kurang ajar. Cilik istilah pondok-pondok. Pas itu sampean. Nah yang ini enggak. Setelah menguasai perbendaharaan ilmu yang lain, baru merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, maka kemudian semangat agama. Nah, ini yang membedakan di dengan yang bukan santri. Kula nek bukan nek ora santri iku nek belajar agama, semangate ora umum. Wong kon apa e manut? Kon jenggoten manut. Ya, ini fenomena santri ini rumangsa wis blenger ngono lho. Wis alah yo wis blenger. Kok kala-kala aku tak nikmati orang ngaji ngono ya to. Santri itu pengen aku tak nang mall to ya. Wis cah numpak eskalator ngono to. Kudu wis seneng lho. Sampean klemon to ale. Pengen gitu kan. Makanya kadang ini fenomena orang ini punya pemikiran santri itu ora islami ngene lho. Alumni pesantren iki wis ora islami blas. Sing liyane lagi semangate nganggo jubah. Santri iki lagi pengen ucul sarung pengen go katok. Lho nopo? Lah kicili wis blenger ning pondok. Mbok pengen ta layung yo ngaku tak ucul kethu dilit ngono ae. Makanya fenomena santri di kota itu tidak kelihatan karena santri itu pengen nyacak dadi wong kutha. Wis blenger dadi wong desa. Ini makane sampean aja gumun. Kok santri iki nek nang kuwi masjid Allahu Akbar Allahu Akbar. Santri iki sing guyon nang kos. Lah wis blenger. Wis blenger. Tojo jawab. mboten lho carane ta ya. Lho mula. Lho, nggih mboten. Lek niku dadi yang kadang wong iki ndak lihat. Sing liyane mangat gitu. Sampai bo atrib saking kepengine ketok Islam iku tirone la ilaha illallah. Ngono kata. Di santri lah iku nek kok gendera la ilaha illallah iku terus piye engko nek Indonesia genderane la ilaha illallah. Terus apa ya bali dikeki citaan gendera Indonesia la ilaha illallah. Lah sing nyaduk sapa? Ora ono sing wani. Nang kutho. Santri klepas, klepus ning warung kopi. Ana hampir 15 tahun sampai 20 tahun anggar konangan ngerokok dikebuki. Jadi ini santri kota. Ya mula. Nah ini. Nah, sementara tatu ini warung jarang tuh. Dek cilik ya terus pinter. Lah begitu pinter pada ilmu ilmuin. Nah, terus belajar gitu kan agama. Ya belajar agama jengkel delok lakone santri. Nah serius temen ta wong iki. Assalamualaikum. Wis tahu. Ono sing ngono iki. Itu santri. Iki dudu kok terus penghina ndak ya kehidupan santri iki wis ngono. Wah, ya khi. Hai, tahu. Iki lho, nah sing iki ndak. Pokoknya karena baru mengenal pertama. Kenalan pertama itu mesti masya Allah. Diopo diketokno bahwa dia sedang cinta. Impol. Persis kayak wong pacaran. Kenapa? Karena belajar didalui ghirah. Ghirahnya itu gede dhisik belajar. Lah ndelok lakone santri kok ngono, gak belajar karo santri. Dia sedang membayangkan kebersih. Santri merek keluar. Masya Allah. Udut kelepas. Karena sedang menikmati bisa bikin huruf O. Setelah sekian lama, rokok ndelik. Konangannya dikebuki. Ini bukan masalah apa-apa. Masalah style. Kalau orang kota bilang style ya. Style, gaya itu. Antri ku wis blenger sedina ping 5 lho jamaah. Bengi sik sawir. Sik ana takror. Bar ngono lho kuwi sik ana tahajud. Ngomong terus ngaji sampai bareng ngiring-ngiring sik. Sampai kadang kita pi diguak. Karena ngipi. Yo ngono diguak. Tapi santri iki bolong kabeh. Urek-urekan wong dicekel ngene iki. Itu rampung iki gak iso diwaca. Nah ini lah di sisi yang lain ini pengen belajar, sebenarnya pengen belajar agama. Bayangkan ada pada santri. Ya amit saya. Hari ini ada fenomena orang mau belajar dengan ya enggak apa-apa, biasa aja. Makanya sekian lama santri jalan dengan sendiri. Lah, tradisi di luar santri ini juga punya pembelajaran tersendiri. Dulu ini yang ngawiti tradisi belajar di luar santri yang model seperti ini. Gagas oleh namanya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu punya gagasan bagaimana Islam itu di luar tradisi yang kepelulu kayak begini nih, gitu kan, yang kolot-kolot ini. Ini bayangkan yang namanya capita selecta. Islam itu basis pesantren itu ada di dalam masjid dan ada di dalam kamp jengkel ditinggal Melayu kali Nahdlatul Ulama. Bayangkan ada basis baru. Bayangan bahwa santri itu enggak akan pernah bisa menembus Islam kok. Jarno tinggal. Santri tetep ae desa. Pae gudiken, ketone miring, sarunge nglin. Ngelinting mambu rok yang tinggal. Artinya ada proses konsolidasi di luar santri desa. Ya wis utoh. Bangun dalam gagasan besar namanya capita selecta. Basis santren yang mereka bayangkan. Gitu. Santren kayak sampean itu bukan. Terus as masjid. Nah jadi itu gagasan tahun 50-an. Jadi Kemudian muncul tahun 90-an, ada kelompok-kelompok yang kemudian mewarnai Islam secara simbolik lebih asik lah timbangannya santri ini. Ini masih Allahu Akbar. Yang tumbuh dari sini sudah Allahu Akbar, sini wis beda. Jadi sing kene iki Allah. Ini wis Allahu Akbar. Wis beda. Intonasi. Sini masih Allah. Beda, menemukan simbolnya masing-masing. Sehingga santri-santri yang baru pulang dari kampung terus kemudian belajar kuliah kaget, ana model ngene ya. Oh, iki bodo itu. Saya sendiri dhisik gumun, iki model apa ya? Oh, iki sikile ngrayang iki. Iya, Dek. Pesantri itu, santri ini tetap ora urus gitu loh. Lah apa ngono iki santri ngono dadi santri. Santri ini salat sangat kelihatan kalau waktu pokoknya santri kok terus lunga ning kutho. Sangat terlihat sembayange kok kinjeng adus. Tuit tuit tuit tuit tuit. Kencing ngono ta. Wis wudune ya ora kok wudune. Allah Akbar. Lah saya lama, Mas. Lama saya studi hal yang seperti ini lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Wis lucu. Terus santri iki salat iki keplet tenan. Ning masjid kok ana bocah salat. Katoke suwek terus ditutupi sapu tangan. Ini mesti santri. Suwek terus taline sapu tangan ini. Warawe ngene terus kuncung ning dhuwur ngono. Allah Akbar. Penjik iki santri sampe apa? Tapi ini apa sih? Oh, suwe terus sujudnya dawa ngono. Sampai jeweng ke ngene nih. Ya ora. Wis mesti lu bisa hafal. Iki mesti iki ora tumbuh teko tradanyar. Kuwi gitu. Sujud tawa jeng lama-lama ini simbol-simbol ini semakin kuat, semakin banyak. Santri masih seperti dulu, tetap aja kayak enggak ada apa-apa. Ya Allah Akbar. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi khalqis samawati wal ardi wa qadna bil amri alladziina santri ora ana wis ora ana makhraje ora ana tajwide. Tum ditum ditum ngono iku. Kok sapa jos iki? Yo yo yo. Lho iki ana khataman Quran 15 menit rampung iki. Mesti santri. Terus ana terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kliyane menyemak ngrungokno. Kan wis ndak ngalami dulu di masjid. Terus bedanya no, gua dah bersolat itu. Terus sama ngaji neng, ekspresinya neng luar biasa. Nah, itu biasanya 10 wong, 15 wong. Santri ini santri nak jelek ni. Terus pelincing gitu naik. Pernah itu di IAIN. Woi gua padu IAIN, win ya, padu. Gara-gara adzan namanya Sayuri. Ada nih, Allahu Akbar, mikir dibuat, geluduk. Geluduk, geluduk, geluduk, geluduk. Tak tanya, lho, kenapa Yur kok gitu? Biar dikira lihat. Lah, kok nek wis kira-kira rampung? La ilaha illallah. Ini biasa, kata nih. Itu ada, wongnya saya urip. Jadi, dan itu kalau di UGM dah, karena di UGM itu waktu itu Lahuddin. Ya, saya santri ngapa? Adhan itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buak blung. Duk. Lah, kok tiba? Biar dikira listriknya mati. Iring perkembangan waktu. Ini sama-sama berjalan ya. Sama-sama berjalan. Dan punya jalur treknya masing-masing, duwe, treknya masing-masing, punya jalurnya masing. ini jalurnya. Dua jalur ini biasa aja, sesama biskota dilarang. Baru di tahun 2000-an kesini, rongewan, ternyata sering konslet. Cuma bintang, lho, cuma. Bola, no, tol, no, lho. Ayo, no, jemuran, di, at, diumbah meneh. Oh, no, oh. Dan itu masih, no, masih belum, belum marak. Terus, mulai ada, jid tinggu, sholat, diper. Terus dari semakin menguat ketika semua orang boleh ngomong apa saja ke sebuah media yang tidak ada lagi yang mengawasi. Nah, sak muni-muni nih lah. Pada saat itu baru kelihatan. Oh ternyata memang ada dua. Sampean ojo omong ayo. Baru kelihatan. Ini belakangan ini kan mulai ketok. Ya ini. Makin kesini diayak itu seperti diayak. Disik hanya muncul beberapa. Si itu satu dua satu dua. Ya paling nanti variabel variabel dan varian varian yang sesungguhnya satu sekolahan jelas. Ya lah pokoknya ono kafatar ono. Jadi banyak. Nah santri semasa itu. Masih enggak terlalu baik. Ya wis ngono ku tok santri. Tanya tentang media itu seperti apa. Sampai akhirnya uji material. Ini sekarang uji material. Santri ini menjadi tren baru dalam bahasa. Santri ini barang lawas. Tren baru apa? Sebuah sistem pembelajaran yang enggak goyah. Yang sekarang banyak dicontoh. Diolok-olok jalur ini sekarang semakin tanpa ada sesuatu yang corone kono ora perlu dilawan. Ini terjadi jalur yang tadi itu lebih banyak konsel. Saya ndak bayangkan ya. Ketika mengerucut ini masih letak ngene iki. Yang sini ini sudah muncul tiba-tiba baru gerakan Islam nian. Bentuknya bersih. Bagus, simbol-simbol keislaman begitu. Sampai kadang beberapa kiai juga agak sedikit geral lagi ketika mereka masuk kepada sebuah Indonesia. Percepatannya luar biasa. Grogi. Tapi begitu dibiarkan saja seolah-olah ya sudahlah. Menunggu karena mbuh apa yang terjadi. Tiba-tiba kok nabrak sapi. Dari yang ngurusin nabrak sapi. Padahal kita enggak bikin dia nabi. Nengke ngoten iki mawon kok ngerti-ngerti. Waktu masih berbicara ati Allah wa ati Rasul, ini seperti barisan luar biasa. Semua orang galau lah lihat ihe. Aji sampah sitok ra ono. Itu masuk ke sebuah wilayah, terutama wilayah yang dalam bayangan santri ini adalah wilayah yang sudah biasa. Suruh nabrak sapi, nabrak fustun. Akhirnya seiring dengan waktu dus gitu kan. Ini ada yang hebat lagi. Terlihat taunoliolo gentirone wae. Gentirone Gusti Allah. Koyo luar biasa. Dus gitu dia. Berarti penabrak negara. Lu kita juga enggak nabrakin, mung dibiarin aja kok. Tahu-tahu nabrak negara. Neklah produk kafir. Bek. Dulu orang itu indah sekali. Tahu-tahu begitu Melayu ini banter, tuh, meledos. Ada lagi nih, di luar pembelajaran santri ini. Tid, indah. Orang ngerti kirek halal. Ya walau, sampean aja nyebut merek. Yo. ini fenomena. Di, santri ini orang ngopo-ngopo. Santri cuma melindungi nih, tahlilannya di lokno. Bingung dong. Pas santri itu belok, memang tahlilannya dilokno, dibelani. Tolawatannya dilokno, dibelani. Cuman itu enggak nyerang santri itu. Cuman ya, duduk, nabrak. Ini hebat, bagi-bagi uang. Ngerti-ngerti ngelumpuk neng Pontia. Pontianak. Begitu tekan kono, orang madang. Terus jalukmu, mulai. Iki sajane santri kira ngopo-ngopo, bang. Iki dong apa tuh ya? Eto apalagi waktu ada ISIS gitu. Wis pokoke santri iki wis pokoke paling elek lah Islam. Lu sampai ono sing penuh semangat mbakar paspor. Kar paspor kan dipikir iki wis minggat ngono to. Lu kok ngerti-ngerti njaluk mule? Rene nang kono iki ditipu karo ISIS. Santri ini masih aja seperti ini. Ndak berubah. Paling ya meng aja ngono to Kang. Sus pemilihan gubernur Jakarta. Semua tersedot ke dua kelakuan terhadap kiai itu wis ora masuk akal. Gusmus baru bingung. Ya, akhirnya kemudian jadi seolah-olah yang mewakili Islam itu hanya ini. Jarno ngono. Wis saiki ki ribut. Ana sing ngombe uyuh unta bareng lho ya. Mudah sekali patah. Toro mobil iku ketoke sepot, layune bauan tapi gampang kecelakaan. Akhirnya kemudian mengerucut suwe-suwe dan lama-lama mereka sekarang kembali mengambil apa yang dulu mereka sebut sebagai sesuatu yang bu antri. Dulu mau kipat-kipat tenan dia kiai karena kiai itu produk musyrik. Soalnya kiai dumduman karo kiai selamat jeneng kebu. Gak mau betul apalagi pesantren. Pesantren adalah sarang bid'ah. Mereka menyebut mereka dulu paling suka disebut ustad. Saiki mereka menyebut diri juga sama dengan sebutan kiai dan pesantren. Padahal dulu lima ada ta'akharul muslimun wa taqaddamal akharun jawabannya terem itu. Lu sampean ora oh sampean ra ngalami era itu. Dulu ada pertanyaan yang melegenda. Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal akharun? Indonesia jawabane kiai pesantren. Mate. Kok saiki balik kabeh. Ini yang kadang aku ya rada seneng ya rada senep. Karena ya buat penumpangnya rada akeh. Dina, lu semua masyaallah. Halo-halo, sajidina. Kultus. Ya, lu halo-halo banter iki ora umum. Musyrik. Uyu musyrik. Aku kerja itu, kul innama ana basyarum mithlukum. Ya wis ta. Iki lah urusan wahyu, kul innama ana basyarum mithlukum. Ini kan wahyu. Ini urusan nyeluk nabi ini kan dalile sejarah tanya alu tu'a ar-rasul bainakum kadu'a ibadikum. Wisuwe. Ini paham ketoke. Karena memang di Indonesia jadi mereka sungkan-sungkan sendiri. Karena selain problem teologis dan antropologi namanya Indonesia. Paling yang Indonesia ini nyeluk uang top, nyeluk jenenge iki ora patek patut. Kalau di Indonesia ya terutama di Jawa sini. Wong tukang patri ya diceluk Pak ning ngene iki. Tukang bakso Mas ngono. Lah nek nabi terus mat terus kan suwi-suwiur, isin-isin dhewe to. Jadi selain problem tekstual, ada problem sosiologi, antropologi. Oh, terus pur ora patut tenan. Weleke ora umum. Wapuk lambene. Loh, nah, apakah karena problem teks yang mereka temukan kul innama ana basyarum mitslukum, mu pada teks la taj'alu du'a ar-rusul bainakum katua ibadikum ba'dha, aru hanya pada problem wis ra kepenak wong jenengane. Akhirnya mereka mau. Tapi karena problemnya cukup lama mengatakan sayyidina itu. Kasa iki begitu ketemu iku ya rada sungkan arep muni sayyidina. Tapi melengse titik. Dinda, Nabi Agung, junjungan. Wis pokoke sing penting ora sayyidina. Ini tren sekarang. Ini fenomena. Masuk. Ngopo? Indisik lek alok-alok subhanallah sampai menyebut kita ini sabuh karo wong Kristen ngopo. Itu lama-lama mereka juga tahu bahwa Tuf itu ada di zaman Rasulullah. Akhirnya mereka lama-lama pakai saiki. Wis ngerti oh ternyata zaman Rasul ya. Ini sih ada problem psikologis sih ono. Mula saiki lebih kepada musik yang tidak berbasis pada bunyi. Tum tum tum tum tum tum tum tum. Jenenge nasyid. Banyak lagi laruhi. Wi laruhi diwantem dengan apa? Diwantem dengan la taziru wa ziru tu wizra ukhrawan we. Ini roh, mungkin ya roh ya. Bila ilah ruh ini ku urusannya adalah urusan la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Wis we gelem. Tapi yo sik muing kok piye carane kok ana sing semoga. Ya padha mawon to nggih. Nah, makanya kalau saya kadang ini delok koyo ngeten iki. Orang-orang yang seperti ini logiknya sama kembali kepada Quran dan Sunnah. Kenapa mereka harus kembali kepada Quran dan Sunnah? Secara tidak sadar karena mereka pernah pergi. Karena ini pernah pergi dan sekarang kembali. Si alo-alo saiki tri. Karena mereka banyak menggunakan slogan kembali pada Quran dan Sunnah. Dan kalau saya jawab, ya bali o, kamu sendiri pulanglah, kembalilah pada Quran dan Sunnah. Karena kamu pergi, aku masih seperti yang dulu, gak ngapa-ngapain. Dari dulu kita ya tetap seperti ini. Yang sana harus kembali dengan ini. Tanya, bali o, karena kamu pernah pergi. Belum pernah kemana-mana kok pojok balik ibi itu kang. Lu santri dari dulu tuh belum pernah kemana-mana. Masih kayak gitu paling katok etok sing ini loh. Seko sarung plekat terus dadi celana dry. Terus apa ki sing saiki? Pensil. Jenenge terbangkit biyen santri ngene iki ae. Ono sing meng kebagian tung tok ya trimo. Tak umur-umur anggere nerbang iku meng kebagian tung ngono tok. Tung ngono ya trimo. Ha iku nek sing drum iku bass iku rada gaya iku drum-drumane akeh. Tung tung tung tung. Iki ning kene iki ono sing meng tung ngono tok. Masih seperti itu. Ziarah kubur. Santri masih ziarah dari dulu. Nah, sekarang mereka sudah mau war ziarah kubur kaya ngono lah suarane itu. Sekarang paling menggunakan istilah dan ya tetap nyadran. Sekarang ini kadang kita ndak gumun, santri. Mereka kembali kepada pergi. Aku masih seperti yang dulu, belum pernah kemana. Apa yang kamu katakan keliru buat kami, sekarang kamu ikut kami hanya mudah. Itu yang terjadi. Lah kenapa santri punya daya tahan seperti ini? Nah ini yang istimewa itu santri karena punya daya tahan metodologi dan punya daya tahan simbolis. Daya tahan simbolis sih ngene iki lah. Selalu pokoknya aja ngasih ilang telu. Ketu, sarung. Uripe santri aja ngasih kelangan telu pokoknya. Aja ngasih sarunge ilang. Kulambine ilang. Kune ilang. Wis ngono ta. Kula niku biyen tuku pondokne dipeling. Kula niku zaman sekolah sarungan. Ora nek pas celononan ketunan. Nah, nek pas kaosan lononan pokoknya ketu ra copot kula wis tak tanggo ae. Sampai mambu. Simbol-simbol santri itu ya seperti itu. Nah, yang paling kuat sebenarnya karena santri punya daya tahan metodologi. Metodologisnya apa? Ya metodologi pembelajaran santri. Pembelajaran santri sampai kapanpun enggak pernah melampaui pembelajaran guru. Di santri ini ku mesti nganggo guru. Cara profesor doktor itu. Santri itu enggak akan pernah belajar kok lali ibit. Objit, logjit, daftar pustaka. Daftar pustaka ini kiai desa disebut. No, kurumus apa? Aku ke pondok guyang sapi. Tapi yang pede, aku guyangan. Dan tetap terima dengan sistem pembelajaran guyangan. Yang sistem pembelajaran guyangan ini sudah menggunakan standar metodologi pembelajarannya ulama. Kenapa menggunakan pembelajarannya ulama? Ya karena sampean ini petuk karo ulama. Islam itu sangat jelas kedudukannya diatur. Islam itu Rasulullah. Rasulullah jenak. Uang itu kok iso belajar karo nabi. Embuh sak ayat tembul perutok terus dukane jelas nang kono niku cedeke sahabat. Mbuh kelas utuh, mbuh kelas pojok, pokoknya angger petuk nabi jenenge sahabat. Sayyidina Ali sahabat lengkap lah apa di sinaoni. Ada sing sahabat niku yo petuk nabi niku ya mek gumun tok yo eneng. Dit ngono yo eneng. Nek Kanjeng Nabi rawuh sualaman bar ngono turu meneh. Lu ngono iku ya sahabat wong petuk nah. Nabi wis ora urus pokoke angger wong ngandel nabi petuk iku sahabat. Nah ono sahabat versi lengkap, ono sahabat versi tok ngono ae. Ya tetep sahabat ngene. Turu-turu nabi mantun salat digandoli, ya Rasul. Petah. Ya Rasul. Apa? Ya Rasul. Apa? Lha jeneng takok kiamat niku kapan to? Alah rasa takok kiamat. Ngopo po? Lah kula mboten nglakoni napa-napa. Nah ibadahmu apa? Nggih seneng jenengan niku tok, seneng tok. Nggih, ora nglakoni mboten. Lha ngene iki aja sampean bandingno karo Sayyidina Ali lho ya. Aja sampean bandingno karo Sayyidina Abu Bakar. Nah, iki versi lengkap, nek nah, iki versi wis gir-gir kuwi. Terus dhek takok ya Rasul, seneng tok napa nggih? Jenengan seneng kula ya. Lah iya wong kowe seneng aku mos aku ora. Man ahabani kana ma'i. Iki lho sahabat sing model ngono ya ono. Artinya ini bukan versi lengkap lho ya. Bukan versi kelas Sayyidina Ali sing ngapal Quran ah wis ora mbambung. Iku dikandani. Iya sesuk kowe wong seneng aku sok kene swarga bareng karo aku. Yakin jeneng Nabi? Iya yes melayu deh. Saking senenge seneng tok mlebu suar. Sayyidina Abu Bakar sing versi lengkap iki kan ya rada gumun. Uber Nabi ya Rasul. Jenengan niku estu napa nyenengno wong niku tok? Maksudmu? Nggih ta. Jenengan niku lho ngandani nek seneng tok mlebu swarga niku itu menyenangkan dia saja atau memang aslinya begitu? Nah, kenapa ya nak? Ya aslinya memang begitu ya Abu Bakar. Aku gak kok menyeneng no. Seneng aku iso mlebu swarga. Yakin sih Nabi? Iya. Yes, lu Nabi Abu Bakar melok ngono kok. Saking senenge saya tidak Abu Bakar sampai joget. Yes. Yes ngono joget. Lah akhirnya dikembangkan saya Jalaluddin Rumi sing sakniki dikenal jenengane Tarisu. Ini kula gara-gara saya dina Abu Bakar kerungu. Yes. Ngono tok ya soha. Sahabat. Bahkan ono sing kemplu mat muat mat sahabat liyane mangkel iki sapa celuk-celuk nabi kok mati ngaji ngene iki lah terus ngerti iki kok pojok kono fake sampean iki sapa ya mesti kanca pleke iki ngono dhewe padu muat terus Sayyidina Umar nuwas iki mat aku kudu nguyuh Lha dikengken nguyone mboten gorek toilet ya langsung ning ngarepe nabi jero becet nguyo. Lha Sayyidina Abu Umar kan wis ora kuat ngempet tuware pedang ajeng dikerok gulune. Dene nabi ana Umar aja ta. Ngene-ngene ya santriku. Dadi ning desane kono pancen nguyu iki sakon. Ning kalenane duyuwiye ning wit gedange duyu. Ngene iki ya santriku. Iki santri guyangan. Lho, sampean aja bandingno, iki aja sampean bandingno karo Sayyidina Abu Bakar lho nggih. Sing unta 1000. Sing putrine naminipun Aisyah mon diparingke. Aja sampean bandingno karo Sayyidina Ali, aja sampean. Nek ngene iki nek angger petuk nabi mendapatkan pembelajaran dari nabi, jenenge tetep sahabat. Ono, sahabat. Nah, begitu sahabat ini tinggal nabi. Ini kan ada orang yang ikut nabi, sing melu nabi ini dijenenge tabi. Sudah bukan ashabu tabi, ashabu sohaba bukan, ning tabiin pengikut. Sudah tidak ada lagi gelar sahabat itu sudah ada, adanya pengikut, penderek. Apalagi berikutnya sudah tidak ada lagi namanya tabiin, pangkatnya langsung dua. Bukan ashabut tabi'in tapi tabi'ut tabi'in pengikutnya pengikut duduk koncone tabi'in pokoknya bukan. Generasi ini enggak ada, gelarnya tambah tiga. Tabi'ut tabi'in. Nek dipakai teori ini ya, teori penyebutan kepangkatan orang ikut Rasulullah. Kira-kira sampean iki jenenge apa? Nek itu dipakai gitu ya. Lha panjenengan iki jenenge apa? Santrine Gus Najib iki jenenge apa? Santrine Mbah Siti iki jenenge apa? Ndak tahu saya pangkat piro iki. Kalau murid level marketing iki panjang pisan. Multi level marketing niku ana royaltine aja salah sampean. Man sanafil islami sunat ya. Ono pangkate. Lha sampean santrine Mbah Suyuti. Mbah Suyuti iki santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Suyuti iki nyat santrine Mbah Munawir. Sedah dayulane neng kene iku. Ku anu jalur ngajine padha kali kula. Mbah Suyuti niku kula duwe jalur ngaji Qur'ane. Teng dhuwur tengene namine Mbah Zubair kula angel tasheh Qur'an zaman mati. Mbah Suyuti iki nggih santrine Mbah Khalil. Santrine Mbah Khalil. Anu rembang wae pundi to niku. Nggih. Mbah Hasyim Asy'ari niki murid e Mbah Khalil, murid e Mbah Asy'ari, murid e Mbah Saleh. Cara internal gitu. Sekolah Mbah Hasyim pertama niku tengene Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari niki murid langsung e Mbah Khairon, Mbah Gareng, Roto Purwo dadi. Mbah Khairon murid langsung e Mbah Abdul Wahid Boyolali. Belajar paling suwe tengene Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim muridipun Mbah Sufyan. Mbah Sufyan muridipun Mbah Jabar Lirip. Ban. Mbah Jabar niku muridipun Mbah Abdowo. Mbah Abdul Halim utawa Pangeran Benowo. Lha niku murid langsunge Sunan Geseng muridipun jeng Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko muridé Sunan Bonang. Sunan Bonang muridé Sunan Ampel. Sunan Ampel muridé Mbah Brohim Asmorokon Kondi. Muridé Syekh Jumroh Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Muridé Syekh Muhammad, muridé Syekh Ahmad Jalaluddin Campa. Muridé Syekh Abdul Malik Mongol, muridé Syekh Alawi Amil Faqih, muridé Syekh Ahmad Sohib Mirbat, muridé Syekh Ali Khurid Syekh Ahmad Al-Muhajir, muridé Syekh Isa An-Naqib, muridé Syekh Ubaidah, muridé Syekh Muhammad, muridé Syekh Ali Uroiti, muridé Syekh Ja'far, murid Sayyid Muhammad Baqir, murid Sayyid Ali Zainal A, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah iki sing murid Rasulullah. Sampeyan jenenge? Ya wis tapi utep. Mula. Sampeyan iki kedudukannya hanya muridnya ulama. Mula ulama sini itu ben sampeyan dak lali kalau kedudukannya muridnya ulama. Maka dibikinkan organisasi yang menyebutkan kepangkatan kita di hadapan Rasulullah. Mula mek dijenengke Nahdlatul Ulama. Mula nek santri ku khidmahe ya teng Nahdlatul Ulama nggone UNU. Universitas Nahdlatul. Lah kita ini hanya muridnya ulama. Makane ulama muridé ulama ora tau ngeyel, ora tau gayuh dadi muridé Nabi. Lah kan iki sing masalah. Kesadaran metodologis ini hilang karena apa? Percepatan waktu belajar. Lah nek murid guyangan, ya diulang dengan cara ulama. Lah nek murid Nabi siji, Quran Sunnah niku padha. Tapi diajarkan pada generasi metodologinya berbeda. Qur'ane isih padha sing diulangke sahabat, mboten ditulis wong sahabat apal Qur'an. Kula aku lho ya ora tau apa tone kula wong apal. Mula wong sing apal Qur'an niku jarang maca wong apal, kecuali goleke ganjaran moto. Terus maca ben motone oleh ganjaran. Ning asline wis apal. Lah begitu Rasulullah ini ditinggal Rasul, sahabat niku Qur'ane isih padha, tapi metodologi pembelajarannya sudah berubah. Les. Oke. Qur'ane tesih padha metodologinya berubah di zaman tabi'in, ya Abdul Aswad Ad-Duali. Sebar maneh titik-titik mboten cukup. Dikharokati karya Syekh Khalil. Sebar maneh ya didom. Ilate seje. Maca wong Andalusia wadduha metune waddu. Maca wong Turki mustaqim mustaqin. Nek mudek tekan muwi. Kena wong Sunda alladzina alladzina. Kena wong Jawa alhamdulkam. Kena wong Bali sirotol ladzina anam tale. Kula niku duwe mong-mongan Bali angger ngaji kelpingkel. Sakniki niku eneng santri tuwek kok Bali belajar ngaji ben krungu teng kula mules. Kan diulangake Baghdadiyah, sistem Baghdadiyah karo bocah-bocah niku. A alif kasroi alif dhamma u a i u ba tabi ba dhamma bu babi bu tak fa, tak kas roti, tak tomatu. Gusti guyu. Pilot bugis. Ndak ini. Lah di generasi yang berbeda ini muncul apa? Ilmu Al-Qur'an. Mula kita ini sebenarnya adalah generasi Islam yang sampai hari ini diajarkan ngerti yo kowe iku pangkala ulama. Ojo dhuwur-dhuwur oleh gayo. Karena sistem pembelajarannya beda. Nek Nabi sistem pembelajarannya beda dengan pembelajaran ulama. Sistem pembelajarannya Nabi kurikulumnya jelas. Kurikulumnya nopo? Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kurikulumnya Nabi, kurikulum nyontoni orang ulang. Apa-apa dicontoni karena Nabi. Nabi ku ora kok ayo salat ngono mboten iki salat sik Allah akbar. Sahabat iki pengen ngerti napa niku jeneng Nabi? Salat. Salat niku napa? Ningki napa niku? Nyembah Gusti Allah. Nyembah Allah. Iya. Lho, Allah jenengan kali Allah kula lak padha. Iya. Kok kula mboten diulang? Nak kowe ya. Begitu salat ya. Nah terus pripun jeneng Nabi? Alah, wis salat to. Lho aku salat. Akhirnya Allah akbar. Lah sahabat Ali, sahabat Abu Bakar ora ono masalah. Wong sahabat Ali, sahabat Abu Bakar begitu Nabi medun king pundi jeneng Nabi king langit. Nggih. Nggih ya. Langsung online. Mula begitu Allahu Akbar. Khusyuk. Allahu Akbar. Lah sing buri. Allah. Lah sing buri kok karena apa ribuan tahun orang Arab itu kalau beribadah ono patung. Patunge. Ada patungnya. Di Arab itu patung itu nyata. Ini dibikin serem. Wedi singa bikin patung singa. Takut kok sama ular bikin patung ular. Takut sama istrinya bikin patung. Ini. Lama-lama protes. Ya Rasul, kenapa? Ya Tuhan yang gak kelihatan. Dan gak bisa. Ya ndak Rasul, sulit sekali. Akhirnya, Allah Akbar. Mogok ini yang. Yang badui-badui ini mogok. Sampai akhirnya enggak bisa ya Rasul. Ya udah deh, kalau enggak bisa nanti tak tanya Allah. Ya Allah enggak bisa, tahu enggak bisa. Ya sudah kalau gitu besok tunggu ya malaikat tak suruh situ. Ini suruh situ. Akhirnya malaikatnya turun. Syadidah bayat disiabi wa syadidah sawah disari. Terus mahwal iman minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rasul wa yamil akhir wa bil qadri khair wa syari minallah ta'ala. Sedakta. Mahwal Islam. Tashadda an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqimu salat wa tutiyat zakat wa tasuma ramadhan wa tahujjal bayti man istatua ilaihi. Mahwal ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka iman ilam. Ihsan ini gimana? Ya khusnudun aja. Kalau kamu enggak bisa lihat ya ka'annaka tarahu. Jadi seolah-olah kamu lihat ya. Kalau sudah enggak lihat yakin Allah lihat kamu. Makanya nek salat aja merem ya supaya kamu bisa melihat Allah. Allahu akbar. Pokoknya kamu seolah-olah lihat Allah, tapi kalau kamu cari kemana-mana kok enggak ketemu. Akhirnya kan dicari Allah. Gunung. Tarung. Oh ya enggak tahu kita. Ya sudahlah kalau sudah enggak tahu kamu. Capek kan nyarinya? Iya, capek. Kalau sudah capek yakinlah kamu. Tapi sistem pembelajaran ini luar biasa zaman Rasulullah. Kok ora dikaplok ngono coba. Goblok ngono ya udah. Allahu akbar. Salat itu enak karena ka'annaka tarau seperti kamu lihat. Allahu akbar. Kalau sudah enggak lihat yakin Allah lihat kah? Kamu makanya sholat itu dulu apa-apa oleh Allahu Akbar. Rupanya bolong oleh. Tidak apa-apa. Boleh. Tapi kalau kamu sholat kok lihat ruko bolong. Jangan sampai kamu lupa bahwa kamu dilihat Allah. Makanya dulu ruko bolong boleh. Yang tidak boleh dicunyuk-nyuk. Tidak boleh. Allahu Akbar. Ngerti-ngerti ada? Dulu lihat. Dulu li, rim boleh, boleh, kamu boleh, dengerin es krim boleh, tapi yang kamu tidak boleh adalah kamu jangan lupa kamu sedang diawasi oleh Allah. Maka kalau nggak no es krim dulu li boleh, sing ra oleh kan, rong mangkok udah boleh. Itu, nah saking judeknya ini, akhirnya tetap ngeyel, nggak bisa Rasul, nggak enak hati saya. Saya enggak lihat. Tapi perasaan saya dilihat juga masih belum mantep. Ya sudah kalau kamu enggak mantep. Kira sahabat kan nitip nang Rasulullah. karena tetap aja enggak ngelihat, tapi di dunia ini ada yang ngelihat, yaitu Rasulullah. Maka karena kita enggak lihat, ya titipkan sholat pada yang lihat. Oh, enggak lihat kok enggak mautnya sholat kita menjadi sah kalau dibacakan sholawat. Perangkone sholat itu ya sholawat itu. Karena kita enggak lihat, maka kita nitip Rasulullah. Loh, makanya sholat itu enggak bisa moco sholawat, mesti di Allah. Cuman campur es krim, campur apa, kan urusan itu. Nabi itu sistem pembelajarannya seperti itu. Tidak kok terus, saya ngarep diajari, sing belakang ya, diajari, enggak menggunakan sistem pembelajaran utuh gitu. Raiso sampean. Nabi itu nyontoh nih, lu mau haji, kenapa lu Nabi haji? Derek, ya wes, khudu'an di mana? Sikap. Hanya karena Nabi ini punya kurikulum mencontohi, makanya Islam itu bisa diterus. Islam kan raja cokor wong Arab. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam itu Arab, jari sopo. Di materialnya aja di Arab itu. Kalau di Arab kok bisa hidup, di negeri yang lain bisa hidup. Lebih ngerti raono banyu kok uji materialnya tohar. Lu kan sudah jelas-jelas gak ada air, tapi kok nganggo tohar. Sudah tahu di sana itu gak ada makanan. Allah bikin uji material namanya sodako. Wis ngerti panas sih lu dikongkon po. Masa? Sudah tahu matahari begitu tinggi ibadah. Tawaf ra entuk tutupi rambutnya, kaya mbun-mbunannya copot nih pas panas. Wis ngerti senengane mabuk, dilarang mah mabuk. Wis ngerti neng Arab itu sukanya laki-laki itu istri. Puan juga bangga kalau suaminya beristri banyak. Lu wong Arab kan kalau perempuan banyak. Suaminya istrinya banyak kan bangga orang Arab itu. Berarti dia laki-laki yang sukses. Orang Arab kalau laki-laki jalan sama bantunya 20, diajak semua, anaknya 50, pembantunya gagal. Laki-laki Arab kok jalan dengan satu perempuan, laki-laki gagal. Di Indonesia berbeda. Maka kalau sekarang orang melihat bahwa Islam. Baru kemudian pembelajaran Rasulullah ini eranya ganti. Ya ada yang sampai kita tahu. Pembelajaran para mujtahid ini pembelajaran kodifikasi. Setelah itu ada pembelajaran jenengannya pembelajaran wali. Pembelajaran wali itu beda lagi. Pembelajaran wali itu kurikulumnya sedikit, tapi pembelajarannya panjang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cuma diajari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, duduknya 25 tahun. Bahkan kurikulum itu masih Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari waktu nyantri di Kadbang Khalil itu masih menggunakan kurikulum wali. Ya Mbah Hasyim itu anggar mau ngaji, setiap mau ngaji Mbah Khalil, Syim, nyaimu mau mandi, jikuk ke pelair. Setelah ambil air mau ikut ngaji, wallahu a'lam bis sawab. Mbah Syim itu enggak pernah ngaji di Kademangan sama Mbah Khalil itu. Syim, mak ngaji, nggih Yai. Iku lho nyaimu arep adus timbakno. Timba. Setelah habis nimba mau ngaji, wallahu a'lam bis sawab. Bahkan sampai Yai Hasyim Asy'ari itu punya anak, dibilangin nanti kalau kamu punya anak 3 hari bawa ke sini. Kiai Wahid Hasyim baru 3 hari sik panas cemindil itu digowo teng Kademangan. Ndak boleh masuk rumah padahal hujan sangat lebat. Petir menyambar-nyambar, ndak boleh masuk rumah. Pulang. Lah itu pelajaran wali. Kenapa? Orang butuh guru, tidak butuh ilmu. Butuh sambong tapi tidak ilmu. Nek butuh ilmu ra entuk guru, tapi nek entuk guru mesti oleh ilmu. Sehingga antara Yai Khalil sama Yai Hasyim hatinya seimbang, tidak ada lagi virus, tidak ada lagi suhu dan benar-benar murid, tidak naik pangkat menjadi murad. Benar-benar murid. Akhirnya begitu programnya Yai Khalil sama Yai Hasyim ini imbang. Akhirnya ibaratnya flash disk sama hama, ilmunya syar'it. Ilmunya syar'it copy paste. Plung-plung mudah. Bluetooth bus, ngono demengan. Sunan Kalijaga mengalami pembelajaran wali tahun duduk di pinggir kali. Sunan Geseng mengalami pendidikan itu. Karena enggak bisa, karena generasi ini generasinya ulama. Praktekno kurikulum wali ya suudone 3 kilo. Makanya sampean kena pendidikannya ulama. Lah pendidikan ulama di pondok ya jelas innama yaqwa min ibadil ulama. Untuk dicetak menjadi ulama di bikulum atau mas'ul yakshallah. Mula ben wedi ro Gusti Allah keplaki. Saduk ya. Sing penting ilmu pindah. Nah, saiki kurikulum yakshallah ini juga sampean mesti pikir, alumni-alumni guyangan. Kurikulum yakshallah pemerintah yang di mana melakukan kurikulum yakshallah jewer kuping, nyelentik kuping melanggar. Padahal kurikulum yakshallah itu ibaratnya jikuk santen, mengeluarkan santen dari kelapa, kudu diplatok, kudu diperus, unggah nomi, mejo. Itu kurikulumnya ulama, agar ulamanya punya mas'ul. Soalnya nek ulama dikasih ilmu, tidak ada yakshallah, tidak ada kurikulum yakshallah. Ya ulama'nya orang makrifat, ulama. Makanya kadang hari ini, mulai sampai nek pondok becom, biar ini saya ngalami, belum yakshallah. Jewer, aduh, ini ya, tepawak, wena. Budi. Soalnya tanpa kurikulum yakshallah, ulama'nya orang makrifat, ini naki. Nara yakshallah, ane yakshallahu. Cukup dia. Dah ulama sampai kapanpun kan akhirnya tetap aja. Walaupun nakiro nakiro, kan. Nek jenengan nek ulama ilah mesti dadi mubtada. Dan nek mubtada kok nakiro kan ya mubtada emu akhir. Khabari muqot. Kalau saat ini gak ada ulama nabi akhira. Kalian ngarep ya masalah. Karena tidak ada mas'ul tidak bisa rofa, tidak bisa yarfa'illah. Ora iso rofa. Kenapa? Ora duwe dhamma kok rofa piye. Ora punya pemikiran yang mateng, yang komprehensif nih cara wong saiki. Ngono iki, komprehensif. Komprehensif itu dhahiron wa ba. Mah wis ora duwe arep rofa piye. Wong rofa iki persiapane dhamma wae. Manapun itu baru rofa, dhuwur kuat pemikirannya. Bahwa kuat konsolidasi sosialnya, punya kejujuran dan punya keseimbangan. Lu NO banget lo itu. Sammuh, tawazun, tawasud. Lu rofak, nang raduwe domah, pemikiran aja gak punya. Gagasan-gagasan besar kempel yang itu raduwe. Lu peduk jamak taksir karo isi mufrod, ini Melayu. Kabeh saiki pengen rofak lo, ini situasi politik ini pengen rofak. Ini rana yang duit doma, gagasan rantu. Akhirnya disik-disikan tadi ikhrop. Yang kita. Nah disik-disikan tadi ikhrop. Nah jenengnya ikhrop itu kan oportun. Hiru akhiril kalim takdun awlafdun li amilin. Olim tergantung amil sing lebu. Tanya apa? Mula saat ini kata politik-politik ini gak kuat. Nah Mbah Suyuti kuat. Makanya masih ada di DPR. Yuk kuat. Bener-bener ngini. Mbak Suyuti itu DPR juga. Hanya sampai bayang. No. Mulai santri-santri. Guyangan. Dan bisa sampai. Wah politik kok ojo. Lepuk no no. Nek sampai isoro. Rofa ukur apa. Punya pemikiran yang maju. Sekolah. Lu sampai dari profesor. Profesor saya kurang duur. Profesor tingkat loro. Apa ini Pak Purwo? Profesor. Saat duurnya profesor itu apa sih? Kiai ono, sak dhuwure kiai ono, kiai khos. Pada sekolah, untuk membentuk karakter ini. Punya pemikiran, harus banyak bergaul sampean. Dengan teman-teman kayak gini, sing ngapik. Dan sekarang mulai diajarkan, sing jujur. Yo, ekstrim kanan, ojo tadi ekstrim kiri. Nunu yang tengah pentol ini, yang tengah ini. Tadi ekstrim kanan, gampang, ekstrim kiri gampang. Padahal no, orang melaku di pinggir kali. Angger ke pinggiran ya kecemplung kali. Angger ke pinggiran ya kecemplung sawah. Ini tengah. Orang tadi ekstrim kiri ini gampang, ekstrim kanan gampang. Saya ngabut. Ini loh. Mulai sampean ini kurikulumnya ulama. Orang sampean petue karo ulama. Lah orang saya gini, seng ini gini kulali. Ya amit sewu. Kalau saya tidak, saya kadang-kadang. Loh ini lo beda nih. Islam teko jalur dalem ya. Islam teko jalur dalem kalau Islam teko jalur jopo ngene iki asile. Nek seko jalur dalem ya santri ngene iki menemukan hujah-hujah hukum-hukum yang diwariskan oleh para pendahulu. Lah nek sing iki ini kan jalur jopo. Wong jalure najat. Nyusun kerangka berpikirnya Muhammad bin Abdul Wahab kasfu syubhatil khaliqil ardi was. Jenenge jalur jopo. Niku ben lunga mesti butuh GPS. Langen dia. Nah nek cah jero cah dalem ini ngene iki. Nahdlatul ulama atau santri-santrinya ulama Indonesia. Iki ilmune teko jalur jero. Makane ana sing ngeruk mulutan. Hanya wong jero sing ngeruk. Wong iku hanya orang yang dekat dengan Abino sing ngado ndak tahu. Jadi ku bedane. Makanya sekarang banyak sekali yang jeblok ini. Kenapa? Ini banyak lupa kedudukannya. Kirim muridnya ulama kalau dikirim muridnya nabi sama, sama-sama la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah muridnya ulama kalau nabi gayane seje wong atine seje muridnya nabi la ilaha illallah dang neng gulu ngene. Lah muridnya ulama la ilaha illallah ana kresek mencolot melayu. Mula ana jenengane ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ini generasi satu Rasulullah ini. Wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, wal jamaah terus. Lah awak dhewe iki wal jamaah ulama. Lha mulai akhirnya kan kita punya pembelajaran salat. Ya biasa mawon Allahu Akbar. Muridnya nabi nek salat nabi wis. Wong muridnya nabi perlu wong ngene ya ora masalah. Lah muridnya ulama perlu wong ngene ya iku nyetop apa. Wal jamaah saja. Mula nek ning desa-desa Allah Akbar salat zuhur di setengah loro coba. Kenapa? Lah muridnya ulama ini sawah kok ya. Dinteni ra teko-teko Rabbana ya Rabbana. Ora teko-teko ya tombo ati. Pegel nambane atine dhek. Ndak dateng-dateng baru ngamuk diuruki anjang-anjang. Ini pembelajaran. Para jamaah iki titel bawa kaya ngoten kupinge bocor mripate bocor mulo nek bar salat ditambah nambale ngangge zikir la la illallah la la illallah. Tiba-tiba ada yang mengatakan murid nabi aku nek zikir meneng. Ya muridnya nabi meneng atine nang Gusti Allah. Muridnya ulama meneng turu. Numpang kate siji pelajarane padha nek pangkoso. Muridnya nabi poso ora perlu diaru-aru wis mesti apik. Nah sampean angger poso, dalilku tiba ala kiam iku kalah karo dalil naumusa imin iba. Nah niku sing luwe menang. Mulo angger poso bangkong apik. Akhirnya para ulama mempersilakan ben gak bangkong terus ben ketok rame tambahi mercon. Mulo nek ana polisi ning ngene ngapunten Pak ya. Nek ana merconan pas Ramadan aja ditak. Bagian saking ahli sunnah wal haji sama muridnya nabi haji langsung nyemplung Ka'bah. Muridnya ulama sing ning kene ngantri 20 tahun harus berhadapan dengan keraguan-keraguan iki engko keliru apa ora kasepal suse di alun-alun kotanya masing-masing lamengkalama khajane ya tenanan pakaiane niate tenanan ihrome tenanan wong niku ya kain ihrom sing wis didum karo depak Ka'bahe triplek. Lu wal jamaah ini problem metodologis. Mulai jamu nih bintang. Ayo solawatan. Bocah-bocah ini gini. Gila murid ini. Sohabat orang ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nudok wong nabi baru. Assalamualaikum. InsyaAllah. InsyaAllah. Nudok teman. Ini bocah. Ura tau pedok. Mek krungu ceritane tok. Terus dikongkon se. Seneng karane piye sampean seneng teng Kanjeng Nabi wong ra tau apa ya akhirnya kerinduan umat ini menghasilkan apa puji-pujian selawat ini apa bentuk kerinduan umat yang jauh iku Syekh Busiri kangen karo Nabi ngantos setruk karena saking rindunya maka enggak ingin pisah sama Rasul. Loh, hasilnya apa ya Rabbi bil Mustafa karena saking kangennya ndak ingin pisah lah lagi seperti kita rindu sama kekasih. Mati hidup berdua kekasihku ngurung jenenge kangen kok lha makane ta lha mari sampean bocah-bocane wassalamun mustamirun lagine antan jantat jutwa balik ulama kusat anta syamsun anta badaron. Ini kan bocah kangen. Dan maka di zaman akhir ini seluruh santri-santri merindukan Rasulullah. Muncullah qasidah-qasidah pujian-pujian pada Rasulullah menggunakan bahasa cinta kalimat mahab mahabah. Lho ana sing teko nyuk-nyuk sing dinggo kalimat fekih ya ora ana tutuke dul. Siji bahasa cinta, siji bahasa fekih. Lah nek bahasa fekih ya mesti musyrik kok. Tapi kok menyelesaikan masalah lu iki bahasa fekih wong-wong iki. Karo Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Dan iku sampe delok ilmu fekih, ya musyrik masa ora petuk sedina mati. Garai mati ya Gusti Allah, sing garai mati dudu enggak ketemu sedina. Lah makanya kan kita ini punya bahasa cinta yang seperti musyrik. Rumah irama lo sampe buyangan mesti seneng rumah irama. Rumah irama kita mengungkapkan rindunya pada kekasihnya yang sudah mati yang dipakai bahasa cinta. Makanya persis seperti Gusti Allah. Koyok yang ngerti dunia. Ku tahu rumus dunia. Lu koyok rumusin dunia. Gusti Allah tak kau ini. Tapi kini wujud rindunya. Bahkan orang itu kalau jatuh cinta, kok gak ketemu? Orang gelem kok SMS. Pengen langsung takok Gusti Allah. Di mana kekasihku ya Allah? Padahal aku tapi ben ketok, saking gak kuat ya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Deh. Ini pengin kangen karo pacare koyo arep nyang-nyangan ro Gusti Allah. Delokan nganggo ilmu fikih rusak. Lalu bahkan nek wis kangen ya Allah lewat. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Musyrik iku sampean yo. Lu ngawur ae. Mosok nek wis karo kekasih kita pokoke tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Hanya dirimu yang lali karo ala bidzikrillah tatmainnul qulub. ini metodologinya. Makanya sampean waca kitab Qishatul Anbiya di mana bahasa cintanya Manu empelai, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Emprit Manu mangan pari ini. Ngerayu pacarnya itu pakai bahasa cinta yang luar biasa. Dek, I love you. Prek, cari emprit. Dek, aku cinta padamu. Gak percaya, buktinya apa? Kalau aku harus membuktikan cinta padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan, kan ku rebut mahkotanya, ku ambil sebagai persembahan cintaku padamu. Jare Nabi Sulaiman, ala prit lambemu, jarene kan. Apa jawaban emprit? Emprit le jawab yo penak ya Sulaiman, jangan begitulah kamu. Mengertilah engkau, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Ini metodologinya ulama ditabrak dengan metodologi yang jauh. Lho iki lho bejane ulama duwe ahli sunnah wal jamaah. Sing kono duwe ahli sunnah gak ngerti wal jamaah. Wal jamaah. Lho mulo santri guyangan biyen ya beda kan. Sing diulang Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dino ni Senin 12 mulut tahun gajah. Sampean kudu gawe sing model ngono kok. Aja Arab tok. Kasihan ibu-ibu yang tidak mengerti bahasa. Ngono. Mlambian ana ya Rasulullah salamun alaik neneng neneng ya. Ya Rabbi asyani wa antaroji adfatayaji ya ulal ju ya uhailal jud duhai senangnya pengantin baru ini karena santri punya basis seneng dangdut dilu-dilu ganti rock ternyata begitu musik rock rong puluh tahun mati melebu dangdut jadi rock dut yang suka India ya Rasulullah salamun alaik anfanta ya jiratal alami ya uailal tumhi humat tumhi hurur India sing jawonan ya nabi salam alaika ya nabi salam salam alaika angriya numpak perahu Jawa tahu sudah begitu jowo tekani Habib Syekh. Nah ini selawatan model Yaman. Ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Nah, tapi karena ini begitu indah masyarakat santri alun, tapi karena warap kabeh gak pati ngerti tapi seneng akhirnya sumbang sih nganggo gendero ya nana zembo ya ono gendero sleng ono gendero Iwan Fales yang jauh bengking ini deh. Cari di belahan dunia manapun hanya ada di Indonesia le. Asing pegel kok gendero tangan ya nana tangan tangannya kesel jempol ya nana ini deh ya ini metodologinya adalah wal jamaah Indonesia. Nah ini mulai metodologi mulai santri itu aman dan santri ini bener-bener sebuah sistem pembelajaran yang tidak bisa lepas dari tanah yang pijak namanya bumi Nusantara. Lu asik ini santri menyenengin kene. Waktu digowo karo Sayyidina Ali Islam digowo Sayyidina Ali ketemu dengan budaya baru namanya budaya Persia. Persia negeri terkuat, maka sing dikirim Kanjeng Nabi harus santri yang paling cerdas jenenge Sayyidina Ali. Ndak berani Rasul ngirim sing bodoh-bodoh, kudu sing paling pinter karena harus ngadepi bangsa Persia bangsa paling maju di belah. Saking dari Raja Rustam nyerah, Anda memang top ya Ali. Wis aku kalah karo sampean dalam hal apapun, anakmu pe mantu boleh ndak? Ya ambil saja Sayyidina Husain diantu Raja Rustam dengan perempuan yang hebat. Sayyidina Husain menikah punya anak cerdasnya luar biasa namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah begitu masuk Islam Raja Rustam ya pindah dari agama Majusi. Karena pindah dari agama Majusi tidak lagi menyembah api. Maka tempat menyembah api bangunan tinggi namanya Manaro. Apinya hilang ditaruh di depan masjid. Itu masjidnya Sayyidina Ali depannya kok ada Manaro. Kok bagus. Semua orang pengen bangun Manaro. Sampai di Jogja namanya Menoro. Apinya hilang menoronya kita pakai. Makanya enggak usah ribut tiup lilin. Ya, ngono kok tiup lilinnya Majusi. Ya genine kadang kala-kala nguwun, mosok manarone tok sing mbok ngono. Loh, ndak apa-apa. Hanya santri pernah ribet enggak? Enggak, karena santri ngerti asal usulnya. Hal seperti itu di level itu diselesaikan sama Sayyidina Ali. Berikutnya diselesaikan terus. Tapi Sayyidina Ali pulang toh, karena menghadapi konflik dengan Muawiyah, pulang terbunuh. Begitu pulang terbunuh, anaknya menyusul Sayyidina Hasan Husain terbunuh. Maka Sayyid Ali Zainal Abidin sudah tidak pulang wis ngguti bangane rono paten-patenan. Oh, rene ngoten niku. Keluar punya anak namanya Sayyid Muhammad Bakir menjauh, punya anak namanya Sayyid Muhammad tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah tambah jauh, punya anak Aisan Naqib tambah jauh, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Tam, punya anak namanya Sayyid Ahmad Saqib Mirbat, punya anak namanya Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Ahmad Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Champa. Kenapa diminta oleh raja menyelesaikan konflik Hindu kerajaan? Ya, anak Sayyid Muhammad pindah pasai turun ke Nusantara, anaknya Turgu Merapi. Ilat Jawa, ilat Hono Coroko, maka tidak bisa menyebut Sayyid Jamaluddin Al-Khusir, maka mereka menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Di murid namine Pesanuddin pindah Jawa Barat bikin pesantren Kuro di Kerawang, punya murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon, punya murid namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati hadapan langsung dengan Pajajaran. Dari situ punya anak namanya Ibrahim pindah Palang Tuban dikenal dengan Ibnu Ampel. Sampean enggak bisa bayangkan Rasulullah ngirim Sayyidina Ali ketemu ya, begitu sampai sini saya Jumadil Kubro ketemu dengan Majapahit. Majabangsa yang sudah menyelesaikan problem-problem keseharian. Konflik antar agama sudah diselesaikan pahit karena bangsa di Indonesia pernah perang antar agama paten-patenan wis blenger. tahun 850-an perang antara bangsa Hindu sama bangsa Buddha. Bangsa Hindu diwakili oleh Wangsaya, bangsa Buddha diwakili oleh bangsa Shailendra. Sampai akhirnya Wangsa Sanjaya entuh menyamar jadi Resi Gunadarma, masuk ke kerajaan Buddha. Waktu itu Raja Buddha namanya Smaratungga, atau Smaratungga punya niat bagus apa untuk mengembangkan agama Buddha. Nah, empu yang Hindu punya keahlian dalam membangun bangunan arsitek. Maka Resi Gunadarma membangun Sambara Borobudur. Seorang Hindu Siwa membangun Candi Buddha. Saking hasil bagusnya luar biasa, perempuan tercantik di zaman itu namanya Pramudawardhani Putka jatuh cinta, menikahlah. Setelah menikah mendapatkan wanita, kemudian Panukuh atau Gunadarma dikenal dengan nama Rakai Pikatan. Setelah Rakai Pikatan membangun kerajaan Buddha, yang Hindu Siwa marah, kamu kan orang Hindu Siwa, ngapain kamu bangun Buddha? Pemberontakan dilakukan oleh Resi Kumbayoni di Jakarta. Sini di panti ini di lubur dulu nopo. Prambanan ngidul nopo. Boko. Dibantu sama Balaputra Dewa. Tumpes sama anaknya Pak namanya namanya Lokapala. Setelah itu baru kemudian selesai pemberontakannya, semua tidak dibunuh, bangunkan Candi Siwa terbesar namanya Prambanan. Akhirnya dia punya Borobudur yang hindunya Prambanan. Sehingga itu menjadi pelajaran Balaputra pulang ke Palembang. Di Sriwijaya sudah rukun antara Hindu-Buddha karena pengalaman perang ratu. Usindok bawa itu ke Singosari sudah rukun. Akhirnya Singosari tidak lagi membahas perang agama. Maka kemudian lahir Majapahit. Oleh Majapahit ini harus dibukukan secara serius di hukum masyarakat. Secara politik bikinkan negara Kertagama yang nulis Empu Tantu Empu Ta, tapi kerukunan dibangun yang namanya Kitab Suta Soma yang nulis Empu Tantu. Lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika Islam datang ke sini, bangsa ini wis mblenger agama, sudah rukun antara Hindu, Buddha dan agama yang lain. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Jadi kalau Banser jaga gereja, itu adalah lisan Indonesia. Nah yang lain ini gak pernah tahu karena baru datang telat dia datarin. Sana baru diajarkan lakum dinukum waliyadin, sini sudah jadi basis sistem. Sana baru diajarkan bagaimana orang afsus salam bainak. Ini itu sudah jadi kebiasaan bekang. Edel, biasa. Sampai dengan ngomong bersolat salaman itu Indo. Nih, sana baru diajarkan wala ya khudhu ala tu'amil miskin, di sini sudah menjadi sebuah sistem rata ana syukuran mangan. Lebur masa tonggone mangap ra iso mangan gak ana panganan wong Indonesia. Lahiran mangan apa saja makan karena sudah menjadi sistem mangan ora mangan kumpul. Mula nek wis ana wong ngumpul kudu dikei mangan. Itu jadi sebuah sistem. Makanya di sini ada orang meninggal pun kasih makan. Ini jadi ya cukup terus kono raono. Ya raono dul wong raimu raono ning kono. Lagi lho. Ini gila dul ya. Jadi kak. Sana baru dikasih penjelasan surga itu no buah-buahan. Di sini sudah banyak buah-buahan. Maka tidak ada cerita buah dalam pengislaman kita. Jawa wong ning sawah ciplukan wis akeh. Sana baru dijelaskan air mengalir, di sini wis ono. Mulut jannatin tajri ning kene rapat diceritake wong ning ngarepe omah. Ono wong segoro yasa wingi banjir kok. Pleret iso klepot di sini. Bidadari banyak di surga, wong kene iku ora tau mbayangno bidadari sing oke. Karena pengalaman di sini duwe siji wae umum. Kenapa? Karena secara sosiologis laki-laki dan perempuan di sini itu berimbang dari dulu. Itu kono belum, makanya dikurangi. Lu yang kayak begini. Kita sudah punya sistem yang maju. Lu bangsa kita bukan bangsa bodoh, bangsa yang maju. Ukurannya sederhana. Kita punya segalanya apa yang oleh orang Eropa. Eropa punya cerita Cinderella, kita punya cerita bawang putih, bawang merah yang kejam. Sana punya cerita namanya Romeo Juliet, kene duwe cerita Roman gande lumut. Lu kono duwe cerita kura-kura ninja, kita juga punya cerita yang kancil nyolong timun, malah luwe pinter nih. Begini nih dipahami dulu, sana punya cerita Samson, kene duwe cerita Bandung Ponto. Oh, so. Ta Cara sederhana, kasat mata iso didelok. Sampean duduk terbang itu alat musik dari Arab, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Kayaknya enggak terlalu sulit bikinnya. Teknologi yang sangat serius, karek ngetok kayu, kroai, templei kulit, ngono tok. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar. Tinggal bikin kayu, kasih tali, beres, mudah. Bangsa ini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nggak susah-susah kita ngukurnya. Loh makanya ketika Islam itu masuk sini, klop, udah beres. Punya bahasa yang lengkap. Punya peradaban yang maju. Al-Quran pedok bahasa Jawa, clear. Lho pedok bahasa Jawa. Kenapa? Bahasa Jawa perbendaraannya banyak. Bismillah kelawan nyebut Allah. Ar-Rahman idzat kang walas asih ing dalem donya lan akhir. Ar-Rahim kang walas asih ing do. Blok bahasa Indonesia apa isik masalah? Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Yo rapat 27 rulan lho rampung. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Iku isik masalah. Kenapa kamu jadi saksi? Ya karena lihat Pak, melihat siapa? Sidul mencuri. Lah kamu lihatnya gimana? Congkel pintu Pak, saya lihat Pak. Dengan mata kepala, iya. Larinya kemana? Ke situ, lihat beneran, bener. Layak kamu jadi saksi. Lah ini saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu pernah lihat? Loh, beda. Maka kalau pakai bahasa Jawa beres. Asyhadu anak saya ini sopo ingsun. Allah ilaha yang tahu rano pengiran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud di Allah anak seni i'tiqadum bil qalb beres lengkap apa bosone mulo ora ono sing angel ya mulo ono makno gemblengan opo ngono ya ana lau anna laula ah macam-macam rubah ma rubah Indonesia kan walaupun jikalau pun toh ngono meneh ana basa Jawa ki lengkap wong gampang kok utuh rus rice. Kita sebut kalau masih di sawah namanya padi. Begitu panen namanya kenir. Begitu dimasak namanya nasi. Begitu curi cecek satu upo, rong lontong, buntel janur kupat, lali masak selip. Ublek ublek bu, kubur. Ini loh makanya kayak gini ini mau malah dipikir makanya ya. Itu loh makanya ini masya Allah. Ulama tahu Rasulullah ini rasnya semit, kita rasnya mongol. Yang semit punya jenggot, yang mongoloid gak punya. Ada ulama yang jenggot baru akhir-akhir ini aja orang. Lah iya toh. Sana bangsa Arab, sini bangsa Nusantara. Kurbannya beda sana unta. Misalkan kurban unta tangkap polisi karena nyuri unta gembira lo. Lah iya toh, pakai jubah yang panjang. Sangat ya bagus. Kuncinya bukan pada bajunya tapi pada aurat. Di sini dipakai pakaian sana dengan burqa jubah panjang. Sing ibu-ibu rasido tandur rasido derep. Ale arep nandur pari wong mundur ngene ya kok ribet ngono. Oke, ketok ya repot kabeh malah dikira kendedes. Itu. Makanya ini ulama-ulama dulu itu udah enggak ada masalah gitu. Itulah. Ya, makanya santri harus paham. Dimanapun sampean oh, lihat tapi jangan lupa laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Nah, ini aksani takwimnya Indonesia. Kalau aksani takwimnya Arab cantik ganteng, aksani takwimnya merah, aksani takwimnya Eropa hitam gosong kayak kopi goreng. Kita aksani takwimnya kalau membentuk amanu amilu sholihat dengan konsep aksani takwim, jangan lupakan sumpahnya Allah. Watin debul Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waturi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Bahadal baladil amin, dan bentuk keamanan dan ketentraman negara. Karena Rasulullah menjadi nabi, manusia di dunia sudah punya bangsa dan negara. Makanya kini bangsa dan negara terbentuk balatil mengunodok luas ini. Rasulullah suruh bentuk balatil amin, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, Banu Quneko, Banu Nadir, Banu Quraido. Rasulullah tetap mengajarkan aman wa amilus sholihah, tapi membentuk balatil amin bikin kerukunan namanya piagam mati. Madinah, santri tetap mengajarkan aman wa amilus sholihah, tapi membentuk balatil amin menggunakan Pancasila. Cara pembelajaran wali ini diadaptasi oleh murid-muridnya. Murid-muridnya yang murid Warsunel yang ke Sulawesi namanya Datuk Ribandang, yang ke Kalimantan namanya Khatib Dayan, yang ke Sumatera namanya Aryo Abdillah. Menjadi balatil amin baru bekerja sama dengan aneka perbedaan. Belanda datang bersama-sama. Belanda pergi membentuk wilayah. Wilayah itu apa? Daerahnya para wali. Begitu membentuk wilayah baru kerasa baladil aminnya susah. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, ini puluhan bangsa dipikul satu negara. Namanya Kesatuan Republik Indonesia. Hanya tidak bisa lagi menggunakan raja dan hamba, kabulogus, gusti. Kebersamaan hanya Rasulullah yang tahu. Caranya bagaimana? Semua harus bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, maka hilangnya raja dan ayah. Dan satu-satunya bangsa yang mampu mengambil kalimat ro'iyah bahasanya Rasulullah hanya ulama Indonesia. Menjadi rakyat. Kurang Islam apa bongsomu? Hanya Hizbut Tahrir gak bisa hidup di sini lama-lama. Kenapa? Karena mengajarkan amanu wa amilu sholihat, tapi punya baladil amin Filistina. Salafi Wahabi baladil aminnya Robiyah. Ustadz Ba'asir baladil aminnya konsepnya Afghanistan. Ikhwanul Muslimin konsepnya Mesir. Santri Nahdlatul Ulama baladil aminnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, makanya saya gak usah ribut. Maka konsep baladil aminnya di Malaysia. Tahrir sana tendang. Salafi saduk diri dan bangsa Indonesia. Si Upin dan si Ipin lah masa depan Malaysia. Dia harus mengerti bahwa masa depan Malaysia ada ras India, maka dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit. Dia harus tahu ada ras Cina, bikinkan tokoh namanya Mei Mei. Dia harus mengerti ada ras Indonesia, dibikinkan Susanti. Belajar kebangsaannya enak mereka. Amerika agar bangsanya tidak malu kalah di Vietnam, bikinkan film Rimbu sampai lima. Karena anak-anak Amerika tidak malu mengambil spiritualitas dari Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Biar gak malu dengan Jepang, bikinkan American Ninja, bahkan film The Last Samurai yang terakhir, tokohnya Tom Cruise. Jepang punya pembelajaran kebangsaan agar bangsanya tidak lagi perang antar saudara, peristiwa rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, dikenal dengan film yang sederhana, Samurai X, dengan tokohnya Rory Kenshin. Ya. Lagi udah sampai malah dulu film Utaran. Apa itu? Lempar ini. Wah, apel. Nah ya inilah. Nah santri ini punya apa? Punya besar terhadap bangsa dan negara Indo. Nih. Baladil aminnya jalan jenengke santri. Padahal mesti ini tilmidun muri. Muridun. Kiai ini di jenengke kiai. Padahal mesti ini syekhun ustah. Tadahnya mesti ini kumusola jenengke langgar. Ibadahnya mestinya itu sholat, sembahyang. Untuk apa? Membangun konsep baladil amin. Sampai sekarang bahwa dulu kiai itu nama kebo, sekarang taunya kiai itu nama manusia. Haji. Orang dulu ingatnya beduk itu alat manggil perang. Karena kalau perang pakai beduk, kalau makan pakai kurang. Sekarang taunya beduk itu alat manggil sholat. Kalau ada mengatakan, kita kembali pada Quran dan Sunnah, kamulah yang harus kembali, karena aku. Apa kita iseng? Jadi sampai alumni guyangan ini takut. Urung mulai ngaji saja itu. Apa sampai aku? Susu banget, ini apa? Wong ini baru sama batu. Ini ya biasa. Aku turun ngaji. Wong ini lagi. Handphone. Masih-masih. Ya itu, nah itu makanya alumni-alumni ini turungin duwe, dungak no kape, engkau duwe. Oh, itu. Yang ngono, mulai santri aku rasa pengen pinter. Rasa pengen jadi apa-apa. Kok sekolah ya sekolah, kuliah, rasa kepengen jadi. Boleh punya keinginan santri cuma satu, ngilangi bodoh. Bisa aku cita-cita nih, menghilangkan kebodohan. Supaya engkau, nah, nek ilang bodoh ini kan tadi wong ngalim. Nah wong ini wis ngalim, bisa jadi apa-apa. Wong iki nek wis ngalim iso dadi apa? Apa? Sampeyan rasa kepengin dadi apa-apa? Sampeyan sinau engko lak wis ngalim iso dadi apa? Apa? Lu ngono sing niku lulus fakultas syariah niku, ya dadi politisi. Hubungane apa syariah karo politisi? Ono sing fakultas usuluddin ya IN. Nyambut gawe ning KUA. Ono fakultas tarbiyah. Dadi ini apa? MT. Ya ono. Guru TK. Lho mulo bejo sampean itu belajar agama dari bawah dono kitabe akhirnya tidak malpraktek kalau melakukan tahu wong ora sekolah ning maca praktek ya mesti keliru. Kulo niku tau nantang wong. Saya pernah menghafalkan ilmu kedokteran, ya hafalkan. sebuah ilmu yang sangat susah dalam teori kedokteran. Pal. Buku sak menen. Santri kan duwe. Apa? Saya dibilang wanda hebat. Karena kalau iso ngapa abeh wis ngelem-ngelem pokoknya saya lah orang paling hebat di abad ini. Urung ana anune, urung ana apa urung iso diupload. Kulo nule piagam, saiki iso ana piagam. Orang dengan punya kemampuan tak omong ini aku aja dikongkon ning anu ning ruang praktek aku. Kenapa? Ya ora mungkin iso aku apal teori nek pegelen uang praktek, mal praktek pasiennya mati. Nah itu kan sama sekarang wong ora ngerti ujung-ujunge maca teori agama praktek ya konslet kabeh. Iya kan apal dalil ora ngerti apa sing dipraktekno. Tiba-tiba hari ibu musyrik, haram, Yahudi. Wong iku keprese Bung Karno kok iso ya. Susune ora umum wong ngene apal teorine. Wedi diketok apa diarani bener teorine, ilmune ini. Majusi haram. Apa-apa haram, sekak haram. Iya, ini sekak haram ini santri stres. Luwe murah dosane sekak timbangane mendem ya. Iya padha wong santri ngerti. Tuane mati terus nang kuburan. Bawa lilin, gawakno kopi, payung, duduk di kuburannya. Nek saya bilang boleh, boleh. Soalnya wong Jawa itu nek ora oleh ngono stres. Ayo biayane luwe murah to timbangane stres. Mending seminggu ning kuburan gowo apel gowo apa ndak apa-apa wong timbangane stres. Nek ora oleh stres mlebu rumah sakit biayanya lebih. Kyai nek wis ngoten urang, wis muga-muga sampean kabeh tak dongakne barokah. Aja lali Fatihah nang Bang Suyuti ya. Nek ilmu murah manfaatnya ora sambung karo kabel. Ilmu iku kabeh wong iso nyekel. Tapi aja lali karo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakir. Wa nasur alaina rahmatak. Wadzakirna wa nusina hadzal jalali wal ikram. Ya Allah, bishawti Rasulullah mardika. Ya Allah, ijal auladana riyatina halil ilmi halil khair. Bain ammatina masyikhi masyikhi. Bali jami usuri mabhuri mali sabuk nabina Allah. Maghfir lahum. Warhamhum afi maafu. Ala alihi nurri mudhibili nisyan binurihi fi kulli lamhatin. Wa nafasin adat amanar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amiril maghdubi alim aladdallin amin. Idhna suradal mustaqim. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.